Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd. Terakhir sisi kedua, yakni mereka mengkiaskan baluti perbuatan liwat ala lawat un fi mahallin la tashtahihi tiba'. Itu dijawab dari beberapa sisi. Sudah kita lewati sisi yang kedua, yang terakhir, bahwa mengkiaskan ini menggauli amrad anak-anak yang di bawah umur yang fitnahnya itu lebih dari semua fitnah kepada perbuatan menggauli keledai betina atau binatang ini, hewan-hewan yang betina dan atau bangkai mayat wanita, itu min afsadil qiyas, min afsadi al qiyas. Sekarang yang ketiga, anna hadha muntaqidun biwad'il um wal binti wal ukhti fa inna nufratat tabi'iyyata anhu hasilah. Jadi anggapan mereka bahwa menggauli dan ini, hubungan antara laki-laki sama laki-laki itu adalah perkara yang tidak disukai oleh tabiat. Watak manusia itu tidak menyukai itu. Bahkan Allah jadikan tabiat itu lari darinya. Sama seperti menggauli ini, menggauli mayat ataupun binatang. Ya. Pernyataan ini dibantah. Bagaimana dengan ini? Artinya ini beliau tunjukkan bahwa menggauli, menikah dengan ibu kandung anak perempuan, kemudian saudara perempuan, anna nufrata tabi'iyah an hasilah, ada jiwa tabiat manusia itu lari sebetulnya dari itu. Ma'annal had, ternyata hukuman hadnya, hukuman had yang diberlakukan untuk orang yang menikahi anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, saudara ibunya dan ibunya, maksud di situ, nah itu baik. Fihi min aghladhil had, itu merupakan hukuman had yang paling berat. Fi ahadil qaulain, menurut satu pendapat. Apa pendapatnya? Ada yang mengatakan bahwa hukuman orang yang menggauli ataupun menikahi yang punya hubungan darah dengan dia itu dihukum mati. Wa huwal qatl bi kulli hal, muhsanan kana aw ghairu muhsan, baik sudah pernah menikah ataupun belum pernah menikah. Wa hadha ihdar riwayatain an Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan hukumannya hukuman mati. Kemudian wa huwa qaulu Ishaq bin Rahawiyah, salah satu pendapat juga, salah satu itu merupakan pendapat Ishaq bin Rahawiyah qarin Imam Ahmad, wa jama'atun min ahlil hadis, dan sekelompok ulama ahli hadis yang menyatakan apa? Hukuman orang yang menggauli, menikahi yang punya hubungan darah dengan dia dihukum mati apapun keadaan dia, belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah. Nah, ini justru juga ada. Artinya apa? Kalau memang itu tadinya yang kamu anggap bahwa itu perbuatan homo itu enggak diberlakukan hukuman hadnya atau hukuman hadnya di bawah perbuatan zina karena tabiat manusia itu menolak untuk melakukan itu, nyatanya dengan hukuman seperti ini bagaimana? Nah, ada orang yang memang sampai anaknya hamil, adiknya atau saudara perempuannya hamil, ibunya juga, bahkan diekspos dalam acara. Ya. Nah, subhanallah, dan nanti bisa pernah apa? Belum lama juga. Nah, subhanallah, ini terjadi ya. Dan itu hukuman hadnya dikatakan di sini min aghladhil al-hudud, merupakan hukuman had yang paling berat. Bahkan disebutkan waqad rawa Abu Daud min hadis Ibnu Barra bin Azib. Abu Daud meriwayatkan dari Barra bin Azib, dia berkata qala laqitu ammi, aku bertemu dengan pamanku, wa ma'ahu raya, sedang membawa bendera Waqultu ila aina turid? Mau ke mana wahai paman? Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'ata abi min ba'dihi an adriba unuqahu wa akhudha amalahu. Aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menikahi istri bapaknya sepeninggal bapaknya, ibu tirinya. Aku diperintah untuk menebas lehernya dan mengambil hartanya. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Disebutkan di sini juga, nah, dihasankan oleh Syalbani. Disahihkan malah oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Nah, qala Al-Juzajani salah satu imam di kalangan ahli hadis, Ammul Bara ismuhu Al-Harith bin Amr, paman Bara bin Aziz itu namanya Al-Harith bin Amr. Ada yang mengatakan hal. Wa fi Sunan Ibn Majah min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wata'a ala dhati mahramin faqtulu. Siapa yang menggauli yang punya mahram dengan dia, hubungan darah, hukumlah, ini hukuman mati, bunuh. Subhanallah, ya. Kalau ini diberlakukan mungkin benar. Baik. Warufi'a ila al-Hajjaj, pernah diangkat diadukan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Rajulun irtasaba ukhtahu 'ala nafsiha, yang memaksa saudara perempuannya. Faqala ihbisuhu, tahan dia. Wasalu man hahuna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang masih ada di sini. Fasalu Abdullah ibn Musarrif, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ini hadisnya dhaif. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul man tahatta hurama mu'minin wa khuttu wasfahu bisayf. Siapa yang berani melangkahi kehormatan ini, mengganggu, menggagahi harim-harim kaum mukminin. Nah, perempuan-perempuan kaum mukminin, istrinya, anaknya, keluarganya, punya satu mahram, fakhutu wasafa, tebas tengahnya badannya dengan pedang. Ini hukum mati. Tapi di sini disebutkan hadisnya lemah. Wa fihi dalilun ala qatli bitafsir. Ini dalil adanya bolehnya dihukuman mati dengan tafsir, belah badannya. Wa hadha dalilun mustaqilun fil mas'alah, ini dalil yang terpisah dalam masalah ini. Wa anna man la yubaha wathuhu, man la yubahu wathuhu fi halin fahad wathihi al qatl. Ini bahwa siapa saja yang tidak boleh untuk digauli, dicampuri dalam keadaan apapun, muhsan ataupun belum muhsan, maka hukuman hadnya adalah hukuman mati. Daliluhu man waqa'a ala ummihi aw ibnatihi, ini siapa saja yang menggauli ibunya, anaknya, perempuan. Wa kadzalika yuqalu fi wati zawatil maharim, demikian pula yang dikatakan kepada orang-orang yang menggauli zawatul mahramnya. Wa wati man la yubahu watuhu bihalin, dan menggauli orang-orang yang tidak boleh untuk dicampuri dalam keadaan apapun. Fa kana hadduhul qatl, maka hukumannya sama seperti luti, kal luti, dihukum mati. Wa tahqiq an yustadalla 'ala almas'alatayn bin nafs, hukumannya ya penjelas tahqiq, ya, perlu penelitian, perlu dicermati lagi bahwa boleh dijadikan, ini dicarikan dalil untuk dua masalah ini dengan nas. Artinya carikan apa hukuman yang tersendiri dengan ini keadaannya, artinya mereka yang mencampuri zawat mahramnya dengan hukuman yang dilupi tadi. Wal qiyas yashhad li sihhati kullin minhumah, qiyas menunjukkan, jadi saksi sahihnya masing-masing hukuman tersebut. Artinya ini hukum untuk dua masalah tersebut. Wa qad ittafaqa al muslimuna ala anna man zana Waqad ittafaqa al-muslimuna 'ala anna man zana bi dzati mahramin fa 'alaihi al-had. Sepakat kaum muslimin, orang yang mencampuri yang berzina dengan zawat mahram, yang punya hubungan darah dengannya, itu hukuman hadnya, hukuman mati. Ani fa 'alaihi al-had, ada hukuman hadnya. Wa inna mahtalafu fi sifatil had. Tapi mereka berselisih tentang hukuman had itu seperti apa, apa yang harus dilakukan. Hal huwa al-qatlu bi kulli hal, apakah dia dihukum mati dalam keadaan dia muson ataupun tidak muson? Au hadduhu hadduz zani, atau hukumannya hukuman had seperti orang yang berbuat zina. Kalau dia, nah, misalnya zikir seperti ini, kalau dia muson seperti ini. Ala qaulai. Fadhahab Asy-Syafi'i rahimahullah wa Malik wa Ahmad wa fi ihda riwayataihi anna haddahu hadduz zina. Haddahu hadduz zina. Ini orang yang mencampuri zawatu mahram, hukumannya hukuman had sama dengan hukuman zina. Wa kadna wa dhahaba Ahmad wa Ishaq, Ishaq bin Rawiyah, wa jama'atun min ahli al-hadis ila anna haddahu al-qatl bi kulli hal. Imam Ahmad, Ishaq, jama'atun min ahli al-hadis berpendapat hukumannya mati, baik dia sudah pernah menikah ataupun belum pernah menikah. Wa kadzalika tafaqqu kulluhum ala annahu law asabaha bi ithmin nikah aliman annahu yuhad illa Abu Hanifah wahdah. Nah, kadzalika tafaqqu, mereka juga sepakat semuanya, bahkan kalaupun misalnya dia asabaha bi ithmin nikah, artinya dia menikahi dengan, artinya betul-betul nikah dengan akad, oh, ibunya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, yang dzawatu mahram, dalam keadaan dia tahu annahu yuhad, tetap diberlakukan hukuman had illa Abu Hanifah wahdah, kecuali Abu Hanifah saja. Fa innahu ra'a adzalika syubhatun mufsitatun lil had, menurut beliau, itu pendapat beliau, ra'a dzalika mushkilah, itu syubhah. Wat syubhah ini enggak bisa dihukum hukuman dengan hukum had. Nah, mushkilatan lil had, menggugurkan hukuman had. Wa munazi'uhu yaqulun, lawan-lawan Abu Hanifah mengatakan, idza asaba hadits min nikah faqad zada al-jarimah ghalban wa shiddah. Kalau dia melakukannya itu dengan ismun nikah, lebih-lebih parah lagi kejahatannya. Fa innahu irtakaba mahdurain adzimain. Dia melakukan dua perkara terlarang yang besar. Mahdurul aqd, larangan aqd, wa mahdurul wata, mencampurinya. Akad saja enggak boleh dengan yang dzawatu mahram, apalagi menggauli. Nah, fa kaifa tukhaffafu anhu al-'uqubah bi dhammi mahdhuril 'aqdi ila mahdhuriz zina. Nah, maka bagaimana mungkin diringankan hukumannya dengan menggabungkan larangan ini, terlarangnya akad yang terlarang itu tadi, kepada larangan ini, larangan zina atau bahaya. Wa amma wat'ul maitah, adapun menggauli bangkai, fa fihi qawlan lil fuqaha, ada dua pendapat di kalangan para fuqaha, wa huma fi madhhabi Ahmad wa ghairihi, yang dua pendapat itu ada pada mazhab Ahmad dan yang lainnya. Ahaduhuma, salah satunya, yajibu bihil had, wajib dihukum mengikut dengan hukuman had. Wa huwa qaulul Auza'i, ini pendapat juga Imam Auza'i, fa inna fi'lahu a'zamu jurman, karena perbuatannya adalah perbuatan kejahatan yang sangat besar. Wa aktsaru dzanban, dan sangat banyak dosa yang dilakukan, li'annahu in dhamma, karena dia menggabungkan, ila fahisyatin ila fahisyatihi hadku hurmatil maitah. Nah, di samping perbuatan keji yang dia lakukan, dia juga melanggar kehormatan jenazah yang dia gauli. Nah, dan ada kisah memang terkait dengan yang seperti ini di zaman dulu, wallahu alam kalau sekarang. Nah, ini jelas orang yang melakukan, ya, didatangi dan ini apa namanya, dia bermimpi di malam harinya, dan nah, ya, sampai di sini yang apa, ada cerita kita seputar itu, anak lupa, ya. Nah, baik. Qala wa amma wat'ul bahimah falil fuqaha fihi thalathatu aqwal, adapun yani yang menggauli binatang. Ini ada tiga pendapat di kalangan fuqaha. Ahaduha annahu yu'addab wa la hadda 'alaihi. Diadi, didik, dihajar. Diajar. Ini pakai ha, dihajar. Ya, bisa dengan kata-kata dengan juga pukulan. Wa la hadda 'alaihi, tidak ada hukuman hadnya. Wa hadha qawlu Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa fi ahadi qawlai. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i pada satu pendapat beliau rahimahullah. Wa qawlu Ishaq dan pendapat Imam Ishaq bin Rahawiyah. Itu pendapat yang pertama, tidak ada hukuman hadnya. Wa qawlu tsani anna hikmahu hukmuz zina zani. Pelakunya hukumnya seperti hukuman pelaku zina. Yujlad in kana bikran wa yurjam in kana muhsan. Wa hadha qaul al-Hasan al-Basri. Wal qaul tsalits anna hukmahu hukmul luti. Hukumnya seperti orang berbuat hantum. Nassa alaihi Ahmad. Fa yukharraju ala riwayatain fi haddi. Jadi dikeluarkan ada dua pendapat. Dua riwayat tentang hukuman hadnya. Hal huwa al-qatlu hatman au huwa kazzan. Dari Imam Ahmad dihukumi seperti hukuman Luti. Cuma tinggal ada dua, dikeluarkan situ ada dua riwayat. Bagaimana apa caranya? Apakah dia dihukum hukuman hadnya itu berupa hukuman mati atau hukuman seperti pelaku zina? Walladzi qalu walladzina qalu hadduhu al-qatl. Mereka yang berpendapat hukuman hadnya adalah hukuman mati. Ihtajju bima rawahu Abu Daud min hadis Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata bahimah faqtuluhu waqtuluha ma'ah. Siapa yang mendatangi bahimah, binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah hewan itu bersamanya. Disahihkan oleh Syalbani. Qalu wa li annahu wat'un la yubahu bihalin. Karena itu adalah wat', menggauli yang tidak boleh dalam keadaan apapun. Maka nafihi al-qatl ka haddil luti. Maka padanya ada hukuman mati seperti hukuman yang diperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat homo. Wa man lam yara haddan qalu lam yasif fihi al-hadith. Mereka yang berpendapat tidak ada hukuman had menganggap hadisnya enggak ada yang sahih. Walau sahih laqulna bihi. Kalau sahih kami akan berpendapat berpegang dengan hadis tersebut. Walam yahil lana mukhalafatuhu. Tidak halal bagi kami untuk menyelisihinya. Qala Ismail bin Said Asy-Syalanji. Sa'altu Ahmad amil ladzi ya'til bahimah. Kata Ismail bin Said Asy-Syalanji, saya pernah tanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang mendatangi binatang. Fawakafa indah. Beliau tawakuf. Walam yusbit haditha Amr bin Abi Amr fi dhalik. Beliau tidak menam. Tidak. Di sini lam yusbit. Nah, tidak menganggap sabit. Hadith Amr bin Abi Amr. Waqala Tahawi. Tahawi di sini Imam Tahawi yang menulis akidah. Beliau juga ahli hadith. Nah, qala al-Tahawi al-hadith dhaif. Wa aidan farawihi Ibn Abbas wa qad afta bi annahu la hadda alayh. Juga rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Ibn Abbas dan beliau berpendapat tidak ada hukuman had. Kalau misalnya sampai seperti ini, kalau misalnya hadis itu tidak diketahui dhaifnya, walaupun misalnya Ibn Abbas berpendapat dan berfatwa tidak ada misalnya, tapi hadis itu jelas. Biasanya kalau para ulama memilih, nah, yang jadi pegangan adalah marwa, ya, la maqala. Nah, yang dipegang adalah apa yang diriwayatkannya, bukan apa yang dikatakan oleh beliau rawinya. Nah, karena yang dia sampaikan adalah qaul Rasulullah SAW. Sedangkan itu pendapat beliau. Nah, ini diantaranya itu, nah, para ulama. Nah, kadang-kadang mengambil istimbat menerapkan hukum seperti itu. Walaupun hadisnya nah, seperti itu. Qala Abu Daud wa hadha yudha'nam, yudha'iful hadis. Nah, pendapat ini menyebabkan lemahnya hadis tersebut. Wa hadha yudha'iful hadis, ini membuat hadis itu jadi lemah. Hadis ini dari sisi itu di antara alasan-alasan lain mengapa tidak dianggap hadis itu tidak sahih. Ada benar, ada yang lebih sahih bagi apa yang selain ini. Kadang-kadang hadis itu sahih tapi para sahabat tidak mengamalkannya, ya, atau kadang mereka menyebut ada hadis itu sahih kemudian mereka berpendapat yang lain. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini dalam pelajaran Hilal. Nah, biasanya mereka merujukkan ataupun mereka mengamalkan yang mereka amalkan, yang mereka pegang itu adalah riwayatnya, bukan qaul rawi. Bisa jadi itu ijtihad. Naam. Qala wa la raiba anna az-zajir at-tabi'i an ityanil bahimah aqwa min az-zajir at-tabi'i an at-talawut. Tidak diragukan bahwa yang ini naluri yang mencegah untuk menggauli, untuk mendatangi binatang itu lebih kuat. Namanya binatang, enggak sejenis, enggak selevel. Itu lebih kuat daripada zajir yang menghalang, yakni dari tabiat atau dari naluri kemanusiaan, yakni dari perbuatan homo talawut. Walaisal amran fi tiba'in nasi sawa'a. Dan kedua perkara ini, ya, dua urusan ini dalam tiba, dalam naluri, dalam watak manusia itu tidak sama masing-masingnya. Fa'il haqwa hadihima bil akhar min afsadil qiyas kama taqaddam. Ini menggabungkan yang satu kepada yang lain itu jelas berbeda. Artinya ingin beliau tunjukkan di sini. Lihat, taruhlah misalnya kalau dianggap bahwa hukuman luti itu lebih rendah dari zina, tidak ada hukuman hadnya misalnya. Enggak ada hukumannya secara syar'i. Nah, karena dia yakni apa? Enggak ada yakni tabiat watak manusia, enggak ada kecenderung ke situ. Enggak ada ingin melakukan itu. Selalu yakni menolak, menjijik. Nah, jijik. Mana yang lebih kuat? Ya, rasa jijik untuk menggauli binatang atau paham ya? Mana yang lebih kuat? Rasa jijik untuk mendatangi binatang atau mendatangi manusia? Mendatangi binatang. Tapi kenyataannya apa? Rasulullah menyatakan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Bunuh dia, hukum mati orang yang melakukan ini dengan binatang, dan bunuh binatang tersebut. Dihukum, dibunuh sama-sama. Nah, itu untuk yang binatang. Padahal naluri manusia enggak mungkin. Maulah namanya dengan binatang. Jijik jelas. Itu lebih berat daripada dengan manusia. Kalau manusia masih mikir ya, nah, ini manusia. Artinya, nah, artinya masih ada, nah, seperti dia juga. Nah, kan binatang. Nah, itu dua gambaran-gambaran yang diberikan untuk membantah orang yang mengatakan enggak ada hukumannya secara syar'i buat perbuatan homo. Dan kalau dianggap bahwa hukumannya lebih ringan daripada zina. Qala rahimahullah wa amma qiyasukum wat ar-rajul limithlihi ala tadalukul mar'atain. Kalau dikiaskan gaulnya laki-laki yang semisal itu seperti ya maksudnya seperti suara dua orang perempuan misalnya. Famin afsadil qiyas, itu adalah juga qiyas paling rusaknya. Idza ilaja hunak wa inna ma nadhiruhu mubasharah mubasharatir rajuli ar-rajula min ghairi ilaj. Nah, apa yang dilakukan perempuan itu sebanding dengan, artinya bersentuhan saja laki-laki dengan laki-laki tanpa melakukan percampuran. Ala annahu qad'a fi ba'dil athar al-marfu'ah. Antum tandain, nanti cari sendiri di rumah terjemahannya. Ala annahu qad'a fi ba'dil athar al-marfu'ah. Ya, ada di dalam sebagian athar yang marfu' disandarkan kepada Rasulullah. Disebutkan di sini riwayat makhrajul ajri fi dhammil wat mukhtasaran al-Baihaqi, kemudian Di sini disebutkan, nah, dibaikan oleh syarat ini. Baik. Ala kulli hal, ada riwayat. Idza atatil mar'atu mar'ata fa huma zaniyatan. Ketika seorang wanita mendatangi wanita yang lainnya, itu pun mereka berdua dikatakan zaniyah. Walakin la yajibul hadda bidzalika li'adamil inaj. Karena enggak ada percampuran, jadi enggak ada hukuman hadnya. Wa in utliqa, kalau misalnya dimutlakkan alaihi ma ismu zina al'an, walaupun dinisbahkan kepada perbuatan zina secara umum. Ka zinal 'ain wal yad war rijl wal fam. Idza sabata hadza fa ajma' al muslimuna ala anna hukma talawut ma al mamluki ka hukmihi ma ghairihi. Kalau sudah kaget tentang masalah ini, maka kaum muslimin ijma, hukum orang yang melakukan perbuatan homo dengan budak yang dimilikinya itu sama hukumnya seperti melakukannya dengan yang lain. Wa man dhanna anna talawutal insani bimamlukihi jaiz. Siapa yang mengira bahwa perbuatan luti yang dilakukan seseorang homo dengan budaknya itu boleh, wahtajja ala dhalika biqaulihi ta'ala. Lihat pakai dalil ya, apalagi sekarang. Nah, makanya ini yang dikhawatirkan, dikatakan bahwa maksiat itu baridul kufri. Maksiat itu baridul kufri, pos pengantar yang membawa orang itu kepada kekafiran. Lihat, saking keterlaluannya syahwat mereka, nah perbuatan itu mereka carikan dalilnya. Apa saja? Bukan cuma ini, bukan cuma ini, apa saja? Nah, merampok, membunuh, pakai dalil. Ya, satu sisi kadang-kadang jadi kayak sepertinya benarnya, misalnya orang apa yang mengatakan bahwa ya, aku, jangan mengatasnamakan segala-segala sesuatunya untuk bertindak itu dengan apa namanya mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan agama. Walaupun dari satu sisi batil, jelas salah, misalnya ada yang mengatakan Tuhan itu tidak perlu dibela. Mana yang kita ikuti? Mana yang lebih tahu tentang dirinya, Allah apa? Orang yang mengucapkan ini. Allah menyatakan unsur kunu ansar Allah. Ya, ini mengatakan Allah ya, Tuhan tidak perlu dibela. Allah tak perlu dibela. Mana yang diikuti? Ya, sama seperti itu. Artinya dari satu sisi memang artinya kebanyakan mereka orang-orang yang melakukan apa namanya itu dengan atas nama dalil, pakai agar, pakai ajaran agama untuk mereka muta'ah. Ya. Nah, seperti itu juga. Baik. Mereka yang berdalil illa an illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi pakai dalil kan. Jadi kalau ini kias juga mal farik. Wa qasa dhalika ala ammatihi al mamlukah. Jadi dikiaskannya dengan budaknya yang dimiliki, budak perempuannya. Jadi kalau misalnya dengan budak perempuan boleh, kenapa dengan budak laki-laki enggak boleh? Fa huwa kafirun yustadab. Mereka yang berbuat seperti ini dan mengira mengatakan demikian berdalil dengan ayat ini bahwa kafir mustatab. Ini sudah pernah disebutkan ya, anak pernah sampaikan Syekhuna Mubdil rahimahullah menyatakan apa? Isbiyata nabi yajistidlal fi ghairi mahallih. Ini kufrun, bisa dikatakan istihza. Ya, bisa dikatakan istihza dengan ayat. Nah, menggunakan dalil ini kami dapatkan faedah dari yang mengajar kami, disebutkan dari Syekh Mubil bahwa beliau pun berpendapat, kan kita kan pernah belajar nawaqidul Islam, diantaranya adalah istihza di syariat ya, memperolok-olok syariat. Nah, termasuk diantaranya kata beliau menukilkan kalam Syekh Mubil bahwa termasuk dalamnya istidlal fi ghairi mahalli, berdalil bukan pada tempatnya. Nah, ini seperti ini. Waqasa dhalika ala ammatihi al-mamlukah. Dia kiaskan tuh liwat dengan budak laki-lakinya bagaimana dengan budak perempuannya. Kalau budak perempuan halal, boleh. Nah, ketika dia mengkiaskan perbuatan lutinya itu dengan budak perempuannya, fahuwa kafir yustatab. Dia dikafirkan dan diminta taubat. Murtad. Kalau dia tidak murtad, nah, ya yustatab kama yustatabu al-murtad. Fa in taba wa illa duribat unuquh. Kalau dia tobat, terima tobatnya. Ya tentu dengan syaratnya. Ya. Kalau tidak, duribat unukuhu. Wa talawutul insani bimamlukihi katalawutihi bimamluki ghairihi fil ismi wal hukm. Perbuatan homo seseorang dengan budaknya, nah itu sama seperti perbuatan homonya dengan budak orang lain dalam dosa dan hukum. Fatwa fa in qila wa hal ma'a dhalika kullihi min dawa'in la hadha ad-da'il udhal wa ruqyatin li hadha ath-sihr al-qattal wa mal ihtiyal li dafi hadha al-khabal saja' namanya. Ya, seperti ini bahayanya, jeleknya perbuatan homo itu, ya, penyakit yang demikian luar biasa, apakah ada obatnya? Bisakah seseorang yang sudah terbelenggu, terjadi, tercelup, artinya terkena penyakit yang kotor ini, penyakit yang kronis ini, bisa lepas dari sihir yang mematikan? Nah, bisakah dia lepas dari jeratan-jeratannya, belitan-belitannya? Itu pertanyaannya. Qala rahimahullah, wa hal min tariqin qasidin ila taufiq, apakah ada jalan untuk mendapatkan taufiq? Wa hal yumkin istiqrana bi khamratil hawa an yufiq? Ini saja juga namanya. Apakah mungkin orang yang mabuk itu ini dengan khamr hawa? Ya. Ini minuman kerasnya bukan minuman keras, whisky itu jenisnya. Hawa. Yang ini kalau orang itu sudah mabuk dengan hawa, sadarnya ketika sudah diambang kematian. Itu yang bahaya. Wa hal yamliku al-ashiqu qalbah? Apakah mungkin orang yang jatuh cinta itu bisa menguasai hatinya? Wal ishqu qad wasala ila suwaidaihi. Sementara cinta itu sudah mengisi hatinya sampai ke sudut-sudutnya. Wa hal lit-tabibi ba'da dhalika hilah fi bar'ihi wa min su'idaihi? Dan apakah bagi dokter setelah itu ada upaya untuk melepaskannya, mengobatinya dari penyakit yang buruk ini? Illa mahu la'imud iltazza bimalamihi zikran bimahbubihi. Ketika dia dicela oleh orang yang mencela, dia justru merasakan lezatnya celaan itu ketika dia teringat dengan, kenapa? Diingatkan lagi dengan kekasihnya, dengan yang dicintainya, entah itu laki atau perempuan. Wa in adalahu adilun azrahu adluhu. Ketika ada orang yang mengejeknya, merendahkannya, menghardiknya, mencemoohnya, aghrahu adluhu, itu pun juga membangkitkan gelora semangatnya. Wasara bihi fi tariqin matlubi, bahkan mendorong dia untuk membawa dia kepada jalan menuju yang dia cari. Artinya kan orang itu kadang-kadang ada orang-orang yang dia dalam keadaan seperti itu diejek, dicela, dicerca ataupun didamprat, dimarahi, itu dia teringat kepada yang dia cinta, yang sedang dia gandrungi, yang sedang dia sukai. Itu bukan jadi penyakit, bukan dia menjadi sengsara, tapi itu malah bahagia diingatkan. Iya kan? Ya seperti itu, enggak tahu ya. Nah, seperti ini pendekatan ini mereka. Ya. Jadi mereka karena orang-orang yang seperti ini bukan dia malah nyanyi sedih, tapi justru dia bahagia karena dia teringat, membuat orang tadi yang celah itu tadi mengingatkan dia kepada kekasihnya. Yunadi alaihi syahidu hari, kenyataan dirinya itu menjadi saksi. Balisanu qalihi, jadi terucap dalam ucapannya. Waqafal hawa bi haitu anti falaysa li mutaakhkharun anhu wala mutaqaddamun. Hawa membawaku berhenti. Hai tu anti, dimanapun anti berada. Falaisali muta'akhir anhu wala mutaqaddam. Aku tidak punya kuasa untuk menunda ataupun maju. Tidak bisa maju, tidak pula mundur untuklah mendekat. Wa ahantu nafsi jahidan. Engkau merendahkanku, membuatku jadi sakit, hina. Aku rendahkan pula jiwaku, jahidan. Dalam keadaan jahid, berupaya. Ma min yahuni alaiki mimman yukram. Tidak merasa rendah terhadapmu dari orang-orang yang dimuliakan. Asbahti a'dai fasirtu ahibbahum. kata fasir, fasir itu ahadbahum. Asbah di a'day, akhirnya engkau ya, yanina yani Allah alam apa, membuatnya jadi musuh, engkau menjadi musuhku. Fasir itu ahibbahum, akhirnya justru aku menjadi kekasih mereka. Izkana hadzi minki hadzi minhum, ketika bagianku darimu adalah bagianku dari mereka, aku dapatkan juga dari mereka. Ajidul malamata fi hawati ladidatan hayyan li dzikriki falyalumni al-luwam al-luwam al-luwam, yani luwam ini jamak dari la'in, yang orang-orang yang nah yang mencela. Aku merasakan ya, nah mendapati celaan-celaan karena cintamu itu sebagai sebuah kelezatan. Jadi di ejek itu bukan makin sengsara, bukan makin sengsara, tapi justru nah, menambah hidupnya. Hayyan li dzikrika li dzikriki, jadi hidup karena mengingatmu. Silakan celah orang-orang yang mau mencela. Nah, ini kan. Ya, ini kan seperti mereka juga sama penyakitnya dengan orang-orang yang juga melakukan perbuatan hukum itu seperti itu. Makin dicela, makin mereka merasa bangga. Makin merasa bangga. Nah, bahkan nantang. Ya. Nah, wa la an hadza huwa al-maqsud bi su'alil awal alladhi waqa'a alaihi al-istifsa. Inilah mungkin yang dituju dengan pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang pertama? Waqa' alaihi al-istifsa yang pertama di awal. Awal kitab kita membaca. Nah, wadda'u alladhi tuliba lahu ad-dawa, dan penyakit yang dicari, yang ingin dicarikan obatnya. Inilah penyakit yang mau dicarikan obatnya. Yang artinya, nah, semakin dia yakni apa namanya berusaha dapat bahkan dicela itu juga bukan semakin sakit, tapi justru makin merasa nikmat, merasa senang, bahagia. Tahu orang dia mencintai si fulana atau si fulana. Sama seperti ini yang apa namanya kata apa mereka yakni dalam syair-syair mereka. Nah, jadi semakin saking cintanya dia kepada fulana tersebut, udu'uni abdah, panggil aku abdah, budaknya dia. Itu sebuah kebanggaan. Yang ini dijadikan oleh mereka para ulama kita sebagai dasar betapa bangganya Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Jadi Abdullah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Nah ini. Qala qila na'am. Dikatakan na'am. Al-jawab min ra'sin. Jawabannya dari modal yang pertama. Wa ma anzalallahu subhanahu min da'in illa anzalalahu dawaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Na'am. Penyakit ini walaupun bagaimana, penyakit homo, lupi, lesbi, penyakit zina, penyakit syahwat, bagaimanapun beratnya, Allah punya obatnya. Ya, ya. Allah tidak turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu. Tahu orang yang tahu. Jahil orang yang jahil. Tapi kadang-kadang orang itu tidak siap untuk mendapatnya, mencari obatnya pertama. Kalau sudah dapatkan obatnya, dia tidak mampu, tidak berani untuk menelannya, merasakan pahitnya obat tersebut. Ya. Kalau pahit misalnya apa, kayak akar-akar tumbuhan yang pahit itu apa? Nah, pernah menelan apa itu batang ya, perasan daun kates ya, kurang tahu pahitnya perasan daun kates pahit ya, oh, tapi obat itu kan, nah onkina pilkina kan pahit itu, tapi obat kan, nah ini nah, tapi untuk obat yang seperti ini, penyakit-penyakit yang demikian ini, itu jauh-jauh lebih pahit. Nah, kenapa? Bertentangan dengan jiwanya yang sudah sakit itu. Tambah lagi, kan, nafsunya ammaratun bisu, syaitan terus mendomplengi dia. Dan pergaulan, fasilitas semua menyertai dia. Tambah berat. Wal kalam fi dawai hadza min tariqain. Pembahasan tentang obat penyakit ini itu melalui dua jalur. Ahaduhuma hasmun. Ini hasmu maddatihi qabla husuliha. Memangkas. Istilahnya apa? Upaya preventif. Pencegahan. Sebelum terjadi. Pangkas bibit-bibitnya sebelum muncul. Sebelum berkembang, bertunas. Ya. Jaga, ini sini kita ingatkan. Anak-anak kita, jangan mereka sembarangan pegang HP, Android lagi. Ya, pagari mereka, awasi mereka. Ya, nah, luar biasa. Ini pendapat pertama. Nah, ini kalau sudah kena penyakit ini, na'udzubillah. Jangankan yang jelek ini, yang bawah lebih rendah lagi dari itu. Nah, punya kecenderungan dengan sesama temannya, baik teman dengan temannya. Ini ingat yang kemarin. Ya. Wasani qal'uha ba'da nuzuliha. Yang kedua, kuratif, ya. Pengobatan, terapi. Mana yang lebih ringan? Nah, sama beratnya, tapi lebih ringan lagi yang pertama. Sama berat, beratnya, tapi lebih ringan yang pertama. Nah, tinggal apa? Kesungguhan. Nah, wah kaku kita kan, dia enggak otoriter orang tua, mudarrisnya, sekolahnya apa ini kok kaku sekali ini. Kalau antum mau selamat, memang harus telah siap untuk di rekam. Kalau dulu kita sekolah di 6, sekolah dulu juga selalu diingatkan, kalau sudah kenal dengan perempuan, enggak akan jadi sekolah. Enggak akan jadi sekolah. Enggak akan jadi belajar. Apalagi ilmu yang kita mau kita pelajari sekarang ini, ilmu din. Asyraful ulum. Ilmu yang paling utama karena yang kita pelajari di sini adalah tentang Allah. Nah. Ya. Kalau sekarang kita hafal Al-Quran ayat 6, hadis, Masya Allah 6.600 ayat kita hafal, kemudian hadis 7.000 hadis atau 5.000 hadis hafal. Tapi jadi hujjah alaina. Jadi alasan Allah untuk menghukum kita. Bisa mengucapkan Masya Allah, qala fulan, qala fulan, qala Rasulullah SAW, qala Allah ta'ala, kada wa kada. Tapi tidak ada manfaatnya. Maka yang dikatakan oleh Al-Hasan Basri, ilmu itu ada dua, ilmu lisan wa ilmu silqan. Ilmu yang filisan ini hujjatullah alaina. Bisa kita sebutkan, bisa kita ungkapkan, kita bisa teorinya Masya Allah. Enggak hang. Jika ditanya dalilnya mana, mawa'idnya apa. Nah. Tapi yang di dalam hati, khasyah, khusyuk. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebelum itu, kafa bi ilmin, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah orang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Ya, tahu dia bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Dia diawasi oleh Allah. Nah, ucapan-ucapannya diketahui oleh Allah. Dan jangan dikira, terutama antum yang sudah balig, malaikat sudah mencatat itu dosa atau pahala buat banat maupun banin. Nah, ya, ada raqib dan atid di kanan kiri anda, di kanan kiri kita. Ahsahullahu wa nasuh, jangan sampai kita seperti mereka. Allah catat semuanya sementara mereka lupa. Nah, ya. Kalau Allah masih sayang, masih selamatkan kita, subhanallah, terbentang. Akan ada benturan-benturan dalam kehidupan. Dengan dia masih hafal Al-Quran, hafal hadis, jalan bincang. Akan ada benturan-benturan, ujian-ujian. Yang hati sebagai apakah? Mungkin sebagai kafarah. Kalau dia tidak sadar, kalau dia sadar itu kafarah. Tapi kalau tidak itu sebagai apa? Nah, ini akibat dosamu. Seperti yang kemarin sudah kita lewati, ada seorang yang matanya terpesona melihat seorang murdan, anak yang belum tumbuh janggut. Dia lirik, dia lihati, cantik sekali, kagum. Muncul rasa senangnya. Nah, dalam malamnya dia mimpi. Kamu rasakan akibatnya puluhan tahun lagi. Ya. Ya, kita berusaha dan kita menang. Kilahuma yasir ala man yassarahullahu alaih. Dua-duanya sulit. Yang pertama itu masih lebih ringan daripada yang kedua. Tapi kata beliau, Kilahuma yasir, dua-duanya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Wa muta'adzir ala man lam yu'inhu, dan berat bagi orang yang tidak ditolong oleh Allah. Fa inna azimatal umur biyadaihi, karena kekang kendali urusan ini semua itu di tangan Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah beri petunjuk dia, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Kalau Allah menyesatkan dia, tidak ada satupun yang bisa menunjuki dia. Begitu juga dengan penyakit ini. Kalau sudah mulai Allah takdirkan, na'udzubillah, nasallallahu yahfazana wa yahfaz abna'ana wa banatana. Nah, kalau sudah teruji demikian, na'udzubillah, nah, tidak ada yang bisa mengobati kecuali hanya Allah. Nah, jangan menyerempet bahaya. Very kolosu katanya. Jangan coba-coba dekati. Ya, nah, jauh lari sejauhnya. Orang tua, para aba, para ummahat, jangan pegangkan mereka. Nah, ya, nah, minimalnya dia sudah lalai. Sudah lalai ini bukan perkara remeh. Ini senjata pertama. Kalau orang itu sudah nggak bisa dihadapi dengan kekafiran, kesyirikan, lewat apa? Lewat benar. Perkara-perkara yang ringan-ringan ini. Ah, cuma main-main ini saja kok. Wallahu a'lam bishawab. Tariknya insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah. Ya. Tapi yang pertama kali juga yang paling utama ya, pangkas semua, itu berkata beliau, hasmu maddatihi. Pangkas semua unsur yang bisa menyebabkan munculnya penyakit ini. Baik itu yang pergaulan lain jenis, lebih-lebih pergaulan sejenis, laki perempuan, tua muda, besar kecil, sama saja. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu wa sallam ala ma yaqulu wa ya'ba. Ila unna ma'a. Subhanakallahumma